senajan aku tuh tukang nomor siji rasa keukir sajrone ati. Sampun lembah manah anggonku tresno roko we susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire ngalah ati welas asik antum mati kroso bere andak ngasem ngapet tangis tresno iki ora pamre melerang segerang buka atiku karang kepingin tengah laut kuat ke aku tangsa takut sing kenceng ra bakal tak ucul ke amarga suci ning tresnaku namun ganggu kowe. Yen pancen jodoh ora